sonja kutak nan di kau, wajahmu menjelma dalam hatiku, terciptalah lagu yang indah, lukisan hati. Bintang-bintang di malam sunyi, matamu menyinarkan cahaya kasih murni, disiram senja. Suaraku nan beralun membisikkan padanya, Nora, mustika hati, oh Dewi Nora, permata dalam hidupku, Nora, mengharum dalam jiwa. Sambutlah laguku untukmu. Senja, suaraku nan beralun membisikkan padanya.